Bukan satu ulama lagi. Berapa ulama yang berbicara tentang dia? Ada nambah lagi. Jazakallahu khair. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.